نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات pemirsa Surau TV dan Asil TV dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat Allah, curahan karunia-Nya yang tiada tara yang Ia berikan kepada kita. Kita senantiasa bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang tiada tara, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu pekerjaan pun yang bisa kita kerjakan kalau tidak bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Bahkan sekedar untuk berjalan kaki pun kita tidak akan sanggup. Jangankan jauh perjalanan kakinya itu, dari tempat duduk kita sekarang menuju pintu masjid ini, kita tidak akan sanggup berjalan kaki kalau Allah tidak berikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Sebegitulah kita lemahnya tanpa rahmat dan nikmat Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan lemah, dalam keadaan lemah. Maka sadari kelemahan kita. Yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita lemah, maka akan ada kesombongan. Qalla aw kasir. Kadang-kadang kesombongan itu tak seberapa, namun kadang-kadang besar. Namun tetap saja kesombongan adalah sesuatu yang tidak baik. Karena Allah tidak mencintai sifat sombong, dan Allah tidak pernah mencintai manusia yang sombong. Untuk membasmi sifat sombong di dalam hati, sadari bahwa kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak mampu apa-apa kecuali kalau Allah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Selalu saya sampaikan kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat, dan selalu saya ulang-ulang, semoga bermanfaat. Bisa apa kita kalau seandainya Allah takdirkan, la qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan. Bisa apa kita kalau Allah takdirkan, la qaddarahullah, kalau tiba-tiba Allah cabut nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata, nikmat telinga, dan nikmat lisan seketika. Bisa apa kita? Mau bicara, lidah tak bisa diucapkan. Mau berjalan, kaki tak bisa digerakkan. manusia memanggil-manggil kita, suaranya tak terdengar. Terasa orang memegang kita, namun tak bisa melihat siapa yang memegang itu. Bisa apa kita? Masih hidup, masih berakal, masih memiliki jantung, paru-paru yang sehat. Akan tapi Allah tiba-tiba laqaddarahullah mencabut 5 nikmat itu seketika. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang lumpuh? Tangannya tak bisa digerakkan, lumpuh kaki dan tangan, buta, tuli, bisu. Ini yang sering anda katakan bahwa kita sangat bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah. Perjalanan dari rumah ke tempat ini tadi, kalaulah bukan karena kita diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat yang tiada tara, tak sampai kita di sini. Sampainya kita di sini bukanlah kita karena kita pandai memakai kendaraan semata. Sampainya kita di sini bukan karena kita ingin ke sini semata. Tetapi rahmat dan nikmat Allah yang telah mensupport seluruh apa yang kita inginkan. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, kita akan senantiasa meminta kepada yang kuat. Kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita akan selalu minta kepada yang bisa segala-galanya. Kalau kita merasa bahwa diri kita miskin, kita akan meminta kepada yang maha kaya. Dan kalau itu kita lakukan, maka kitalah hamba. Namun kalau kita merasa kita yang mampu, kita yang bisa, kita yang kuat, kita mulai mencaplok sedikit daripada kekuasaan yang sebenarnya itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sombong selalu mengatakan, saya yang mengatur, saya yang berkuasa di sini. Ini wilayah kekuasaan saya. Dan semua ini kesombongan belaka. Seandainya Allah cabut nikmat lisannya saja ketika itu, tak sanggup dia lagi mengatakan saya penguasa di sini. Mudah-mudahan makna ini selalu kita hadirkan di dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan daripada kebaikan bukan karena kita semata, tapi di sana ada pertolongan Allah yang tiada tara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membimbing seluruh manusia tanpa terkecuali ke jalan yang benar, ke jalan yang hak. Nabi Muhammad diutus tidak khusus untuk umat Islam. Maka kalau ada orang yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya umat Islam, salah 100%. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya umat Islam, apa? Salah 100%. Ada yang tahu kenapa salah? Ada yang berani menjawab? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Maka kalau hanya untuk umat Islam saja, berarti yang tidak Islam tidak berkewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita katakan salah 100%. Dan di dalam salah satu kamus internasional berbahasa Arab dituliskan ketika menerjemahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan nabiyyu al-muslimin, nabinya umat Islam. Dan ini salah. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh jin dan manusia, bahkan tidak hanya manusia, jin dan manusia. Baik yang muslim atau yang tidak muslim, Nabi Muhammad untuk mereka semuanya tanpa terkecuali. Yang muslim dikatakan muslim karena beriman, yang kafir dikatakan kafir karena ingkar. Kafir maknanya ingkar, muslim artinya menerima. Makanya muslim dikatakan muslim karena dia menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir dikatakan kafir karena dia ingkar kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya nabi, mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita memasuki bab kita bersama hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini adalah babu nadril kafir. Babu nadril kafir wa ma yaf'alu fihi idza aslama. Bab nadarnya seorang kafir. Dan apa yang harus dia kerjakan pada nadarnya itu jikalau dia masuk Islam. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Naisaburi, haddathana Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Muqaddami wa Muhammad ibnu Al-Muthanna wa Zuhair ibnu Harb واللفظ لزهير. Dan lafaz ini lafaz guru Imam Muslim yang bernama Zuhair bin Harb Abu Khaythamah. Qalu, mereka semua berkata haddatsana Yahya wa huwa ibn Sa'id al-Qattan an Ubaidillah. Qal, berkata Ubaidillah, Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Qal, beliau berkata akhbarani Nafi' an ibni Umar, dari Nafi' dari ibnu Umar. Nafi' adalah budaknya ibnu Umar dan banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa dari majikannya Abdullah ibnu Umar dan menjadi ulama ternama. Apalagi setelah wafatnya ibnu Umar, banyak riwayat hadis ibnu Umar dari Nafi', dan beliau adalah seorang budak. An Umar qal, kata ibnu Umar bahwasanya Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya aku pernah bernazar di masa jahiliyah an a'takif, untuk beriktikaf laylatan, satu malam, fil masjidil haram, di masjid Al-Haram. Qal, berkata Rasul, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, fa'awfi binadrik, maka tunaikan nazarmu, laksanakan nazarmu. Ini dia hadis pada bab ini, bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang sebuah nazar yang dia ucapkan. Namun ketika dia ucapkan belum lagi masuk ke dalam agama Islam. Dan kita tahu sejarah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwa beliau pernah mengalami masa jahiliyah. Pernah mengalami masa tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena masih terpengaruh dengan agama nenek moyang. Dan agama nenek moyang adalah sesuatu agama yang sulit untuk ditinggalkan. Bahkan terkadang orang sudah tahu kebenaran, akan tetapi cintanya kepada agama nenek moyangnya membuat dia tetap tidak menerima kebenaran itu. Dan masa-masa itu pernah dilalui oleh Umar bin Al-Khattab. Nanti insyaallah kita bahas, namun kita fokus kepada apa yang menjadi judul bab atau materi pada bab ini. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Umar radhiyallahu anhu setelah masuk Islam menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku pernah bernazar, ketika itu aku belum Islam. Masih di masa jahiliyah. Bahwa aku bernazar untuk i'tikaf satu malam di masjid Masjidil Haram." Kata Nabi kita, "Aufi bi nadri." Tunaikan nazarmu. Maka orang kafir kalau bernazar kemudian dia masuk Islam, kewajiban untuk menunaikan nazarnya tetap ada. Kewajiban untuk menunaikan nazar tidak hapus. Manakala kita mengalami kasus seperti ini, ada orang yang bertanya, "Dulunya saya tidak muslim, lalu saya bernazar, dan nazarnya nazar taat, nazar ketaatan, la ghubara fih, tidak ada keraguan dan kesamar-samaran tentang nazar Umar. Nazarnya nazar ibadah, beriktikaf di masjid." Kalau nazarnya nazar maksiat, jangankan di masa jahiliyah, di masa Islam pun tak boleh dijalankan. Kalau nazarnya nazar maksiat. Namun kalau nazarnya nazar ibadah dilakukan oleh orang muslim ketika dia nazarkan ketika Islam, dan kalau dia bernazar di saat kafir, maka dia menunaikannya manakala dia sudah memeluk agama Islam. Kalau dia tunaikan di masa jahiliyah, tidak akan diterima oleh Allah. Selagi dia belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan hati yang ikhlas, hati yang yakin, hati yang menerima, hati yang tunduk, hati yang berilmu tentang makna la ilaha illallah muhammad rasulullah, maka dia belum lagi bisa menjalankan nazarnya itu. Karena syaratnya harus lebih dahulu mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah. Namun manakala dia sudah masuk agama Islam, maka syaratnya itu telah terpenuhi. Maka nazarnya di saat dia belum Islam harus dia tunaikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Masalah ini mengingatkan kita kepada satu poin penting dalam agama kita. Apa poin penting itu? Poin penting itu adalah bahwa seluruh perintah syariat tanpa terkecuali, semuanya dari A sampai Z itu adalah perintah Allah kepada seluruh manusia dan jin. Tak peduli dia muslim, tak peduli dia kafir. Kita ambil contoh. Allah suruh di dalam Al-Quran, aqimussalah, dirikan sholat. Siapa yang disuruh mendirikan sholat? Jawabannya, semua manusia dan jin. Jadi yang disuruh mendirikan sholat bukan hanya umat Islam saja, tapi yang disuruh mendirikan sholat adalah semua manusia dan jin. Kita lepaskan pembicaraan tentang jin. Mudah-mudahan ada jin yang duduk di majlis ini. Ada? Masya Allah, ada yang tahu kayaknya. Saya gak tahu, makanya saya mengatakan mudah-mudahan. Nah, seluruh perintah syariat dari A sampai Z, perintah untuk seluruh manusia. Seluruh larangan syariat dari A sampai Z, larangan untuk seluruh manusia. Bukan hanya muslimnya saja. Namun tidak bisa dijalankan kecuali Islam dulu. Dan tidak akan diterima kecuali kalau muslim dulu. Ini bisa difahami? Bisa. Melangkah kepada poin berkaitan erat dengan poin di atas. Manakala ada orang yang tidak menjalankan sholat, dia berdosa, muslim ataupun kafir. Ini poin sebagai konsekuensi dari poin di atas. Malakala tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berdosa, muslim atau kafir. Manakala dia berdusta, maka dia berdosa, muslim atau kafir. Kenapa? Dia diperintahkan untuk jujur. Kenapa dia berdusta? Dia diperintahkan untuk amanah. Kenapa khianat? Dia dilarang untuk menerima uang suap. Kenapa menerima uang suap? Muslim dan kafir sama-sama berdosa, karena telah melanggar syariat, yang syariat itu diturunkan untuk semuanya tanpa terkecuali. Inilah kaidah yang dikatakan oleh para ulama di dalam kaidah fikih atau usul fikih. Al-kafiruna mukhatabuna bi khitab asy-syara'. Orang kafir itu termasuk orang yang dituju dengan seluruh bahasan-bahasan syariat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Muddathir Allah berfirman tentang penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab penyebabnya kami tidak salat. Berarti dia berdosa karena tidak salat. Walam nakunut imul miskin. Kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Tidak zakat. Berarti dia berdosa karena tidak zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan kami mengucapkan kalimat-kalimat dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa bersama orang-orang yang melakukan dosa. Berarti melakukan pelanggaran. Dilarang berbuat dosa, dia berbuat dosa. Dilarang mengucapkan kalimat dosa, dia mengucapkan kalimat dosa. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Yang mendustakan hari pembalasan, tak percaya dengan adanya hari kiamat, muslim atau kafir? Hah? Jawabannya kafir. Lihat, dia masuk neraka saqar bukan karena sekedar dia tidak percaya dengan hari berbangkit. Dia diadab di neraka saqar bukan sekedar karena dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Namun ternyata penyebab dia masuk neraka saqar diantaranya dia tidak sholat, dia tidak zakat, dan dia berbuat dosa. Ayat berikutnya di dalam surat Fussilat. Ayat ke-6 dan ke-7. Di akhir ayat ke-6 ditambah dengan ayat ke-7. Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Celaka untuk orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah. Yang mana orang musyrik itu tak melakukan, tak menunaikan zakat. Ya, dia berdosa karena apa? Karena apa? Tak membayarkan zakat. Kalau dia bayarkan zakat, apakah diterima zakat darinya? Tidak. Tapi kalau dia tidak membayar, tetap dosa. Alladzina la yu'tuna zakat. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat, wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka tentang akhirat kafir. Ingkar terhadap hari akhirat. Dua ayat ini, satunya Al-Muddathir, satunya Fussilat, sangat menegaskan kepada kita bahwa orang kafir juga berdosa dengan perbuatan dosa seandainya dilakukan oleh orang muslim. Kalau dia bernazar, berbuat taat, maka nazarnya terwujud. Namun dia tidak bisa menjalankan nazar itu kalau belum masuk agama Islam. Masuk dulu gerbang utama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, baru boleh dia menunaikan zakat, menunaikan nazarnya. Kalau ingin membayar zakat, ingin sholat, masuk dulu gerbang utama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ketika dia bernazar, nazarnya terwujud. Namun dia belum bisa menjalankannya kecuali kalau dia sudah muslim. Nah, ini yang berhubungan dengan bahasan kita. Berhubungan dengan yang lain, Yang bisa kita petik dari pelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang tadi, susahnya meninggalkan agama nenek moyang. Dan itu yang banyak menghalangi orang-orang musyrikin Mekah dari menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terhalang oleh sesuatu senjata yang paling hebat yang digunakan oleh syaitan untuk membuat manusia bertahan di atas kesalahan. Apa itu? Hujjah nenek moyang. Hujjah nenek moyang. Dulu nenek moyang kami tak begini. Dulu orang tua kami tak begini mengajarkan. Dulu buya-buya kami di kampung tak begini mengajarkan. Kenapa ada anak muda sekarang yang datang dengan pemahaman baru? Dilihatnya anak muda ini baru berusia 30 tahun. Sementara buyanya sudah berusia 80 tahun. Enggak banding dong. Dari pengalaman, dari usia. Ini satu. Sehingga menjadi jembatan setan, cara setan untuk menyesatkan manusia. Banyak sekali musyrikin Mekah tahu kebenaran dakwah Nabi Muhammad tapi tidak mau meninggalkan agama nenek moyang karena beratnya meninggalkan agama nenek moyang ini. Hanya orang-orang yang benar-benar ikhlas untuk mengikuti kebenaran yang bisa lepas dari jebakan argumentasi nenek moyang. Apalagi yang diwahyukan oleh syaitan, yang dibisikkan oleh syaitan kepada seseorang, yang paling berat sebenarnya ketika syaitan membisikkan kepada hati manusia, kalau kamu yakini kebenaran ini, berarti kamu menyalahkan bapakmu. Maka di hadapan kamu ada dua jalan. Kamu benarkan agama bapakmu, kakekmu, bapak dari kakekmu, kakek dari kakekmu, dan kamu tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kamu benarkan agama Muhammad sehingga kamu mengatakan ayahmu bodoh, kakekmu bodoh, ayah kakekmu bodoh, kakek dari kakekmu bodoh. Ini yang membuat orang sulit meninggalkan kebiasaan nenek moyang. Karena kalau dia menerima kebenaran itu, berarti dia menyatakan sesat apa yang dilakukan ayahnya, apa yang dilakukan kakeknya. Dan seorang anak sering sayang kepada ayahnya dan tidak mau menyalah-nyalahkan ayahnya. Dan itu yang dijadikan kesempatan emas oleh iblis dan bala tentaranya untuk membuat manusia bertahan, tetap bela ayahmu apapun yang terjadi. Kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Allahu akbar.

Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, atas rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, kita telah melaksanakan salat Isya. Dan salat Isya merupakan kebutuhan kita, karena dia merupakan gizi bagi rohani kita. Dan kebutuhan kita kepada salat Isya melebihi kebutuhan kita kepada sate dan bakso, kepada nasi, ikan, daging dan lauk pauknya. Karena semua itu gizi untuk badan, jasad, zahir. Sementara salat Isya adalah gizi untuk rohani. Oleh karenanya orang-orang yang tidak salat Isya rohaninya sakit. Dan ketika rohaninya sakit, dia pun merasakan hidup yang tidak nyaman karena dia sedang sakit. Tak ada yang namanya sakit nyaman. Namun anehnya dia tidak sadar dia sedang sakit. Justru dia mengira orang-orang yang rajin sholat orang yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan baik rohani ataupun jasmani. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahasan tentang agama nenek moyang. Dan kita fokus kepada Quraisy terlebih dahulu, baru melangkah kepada apa yang ada dalam kehidupan kita di Indonesia tercinta. Itulah yang membuat banyak orang Quraisy tak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia agama yang hak. Mereka tidak berani menyalah-nyalahkan orang tuanya. Mereka tidak berani menyatakan orang tuanya salah. Karena itu konsekuensi dari mengikuti dan membenarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syaitan masuk ke dalam hati manusia dan mengatakan, apa mungkin kamu rela mengatakan ayahmu sesat? Apa mungkin kamu rela mengatakan kakekmu sesat? Oleh karena itu ana selalu katakan bahwa hujjah nenek moyang adalah hujjah syaitan yang paling kuat, di antara yang paling kuat untuk menjerat manusia di atas kebatinan. Siapa yang rela mengatakan ayahnya sesat? Secara perasaan. Siapa yang rela mengatakan ibunya di atas kesesatan? Secara perasaan. Namun perasaan bukanlah segala-galanya. Di atas perasaan masih ada syariat. Dan di atas perasaan masih ada kebenaran. Maka perasaan harus mengikuti kebenaran, dan bukan kebenaran yang harus mengikuti perasaan. Maka orang yang melakukan sesuatu karena perasaan namun tidak melakukan kebenaran, dia berada di atas kebatilan dan dihanyutkan oleh perasaan. Kembali kita kepada bahasan tadi. Dan kita kaitkan dengan keadaan kita sekarang di Indonesia. Kalau tadi kita bicara orang kafir Quraisy, sangat jelas satunya kafir, satunya muslim, satunya musyrik, satunya muwahhid, orang yang bertauhid, satunya mukmin dan satunya tidak mukmin. Di kita hal yang agak mirip secara kondisional, walau tidak separah itu. Namun hujahnya sama. Terkadang kebenaran berbeda dengan apa yang kita temukan dari kedua orang tua kita. Terkadang kebenaran berbeda dengan apa yang pernah kita pelajari dari kedua orang tua kita, dari kakek dan nenek kita. Sehingga setan datang dan membisikkan hal yang sama. Walau dia bukanlah antara iman dan kufur, walau dia bukanlah antara syirik dan tauhid. Walau terkadang juga sampai kepada titik itu, di beberapa titik kejadian, di beberapa kasus, namun mayoritasnya adalah bid'ah dan sunnah. Ketika kita menemukan kebenaran dari apa yang diajarkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh para da'i dan muballigh, para ustadz, ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begini yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita temukan itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ayah kita, ibu kita, kakek kita, dan nenek kita. Di sini ada dua pilihan bagi kita: membela ayah dan ibu, mencampakkan kebenaran, atau sebaliknya. Menerima kebenaran, bukan mencampakkan, akan tetapi harus berbeda dari ayah dan ibu, harus berbeda dari kakek dan nenek. Kalau kita terima kebiasaan kakek dan nenek kita, ayah dan ibu kita, kita campakkan kebenaran. Kalau kita terima kebenaran, kita harus berbeda dengan ayah dan ibu, kakek dan nenek. Disinilah perasaan sering dimanfaatkan oleh iblis, syaitan, dan bala tentaranya untuk kita lebih memilih ayah dan ibu dibanding perasaan, dibanding kebenaran. Apa mungkin, kata iblis membisikkannya, apa mungkin kamu terima ini lalu kamu katakan ayahmu salah, ibumu salah? Dan ini yang menyebabkan banyak orang akhirnya sulit untuk menerima kebenaran. Apatah lagi kalau memang dia berada di dekat ayah ibunya. Membaca ayat-ayat Al-Quran tentang kaum yang menolak dakwah para nabi dan para rasul, mereka selalu mengatakan bagaimana dengan kakek dan nenek kami, bagaimana dengan aba'una, ayah-ayah kami. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mengikuti orang tua kami. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa poin penting yang harus kita sadari, baik anak atau orang tua. Pertama, agama tanggung jawab masing-masing di akhirat. Orang tua kita mempertanggungjawabkan agamanya, dan kita pun mempertanggungjawabkan agama kita. Maka ambil yang menurut kita akan selamat untuk diri kita. Karena orang tua kita tidak akan bertanggung jawab kecuali untuk dirinya sendiri, dan kita tidak akan bertanggung jawab kecuali untuk diri kita sendiri, dan anak kita tidak akan bertanggung jawab kecuali untuk dirinya sendiri. Kalau sudah datang kebenaran kepada kita yang tak ada lagi keraguan di dalam kebenaran itu, dan sudah sampai kepada kita bahwa apa yang dilakukan kedua orang tua kita salah, jangan campakkan diri kita kepada kebinasaan dengan menolak kebenaran. Adapun perasaan yang tadi dibisik-bisikan oleh iblis dan bala tentaranya hanyalah sekedar hujjah yang dia gunakan untuk menghalangi kita untuk menerima kebenaran. Kesombongan yang sebenar-benarnya sombong adalah menolak kebenaran ketika kebenaran itu telah datang kepada kita. Al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran. Maka selamatkan diri kita di hadapan Allah. Ketahuilah wahai anak, kalau sudah sampai kepada ilmumu, kalau sudah sampai kepadamu ilmu bahwa ayahmu salah, ibumu salah, maka jangan mau ikut salah. Hanya karena alasan ayah dan ibu saya salah, maka saya harus ikut salah bersama mereka. Ini sungguh sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Dalam urusan dunia manusia tidak bisa menerimanya, apalagi urusan agama. Ayah saya tidak pandai tulis baca, apakah anak harus begitu juga? Ayah saya pemulung, apakah anak harus jadi pemulung untuk selama-lamanya dan tidak boleh lebih hebat dari ayahnya? Ayah saya pemilik kios, apakah anak tidak boleh buka perusahaan? Ayah ibu saya pedagang kerupuk, apakah anak tidak boleh membuka showroom mobil? Aneh bin ajaib. Manakala kita harus ikuti ayah kita, padahal kita tahu ayah kita berada pada posisi yang tidak lebih baik daripada kebenaran yang telah datang kepada kita. Dan manakala kita mengikuti kebenaran, kita menyelamatkan diri kita di sisi Allah. Ketika Allah nanti akan minta pertanggungjawaban dari kita. Soal ayah dan ibu kita, apalagi kalau sudah meninggal dunia, urusan pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Boleh jadi orang tua kita punya uzur karena tidak tahu, karena tidak sampai kepadanya orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang sudah sampai kepada kita karena ada orang yang menyampaikannya kepada kita dengan izin Allah. Sebagaimana orang tua dalam urusan dunia ingin anaknya lebih baik dari dirinya, kenapa di dalam agama orang tua melarang anak lebih baik dari dirinya? Kata orang primitif, what happened? Apa yang terjadi? Kenapa tidak boleh anak lebih baik daripada kita? Soal dunia, kita ingin anak kita lebih baik daripada kita. Kenapa soal agama dilarang? Kamu sudah beda dengan ayah dan ibumu. Tinggalkan kajianmu. Kajianmu sesat karena kamu berbeda dengan saya. Kenapa bisa demikian? Dalam prinsip duniawi, manusia benar. Kenapa ketika dibawa ke agama menjadi salah? Padahal kalau benar prinsip itu, maka benar harusnya dunia dan akhirat. Benar di dunia dan benar di agama. Kalau orang tua ingin anaknya lebih baik dalam urusan dunia, dalam urusan gaji, dalam urusan harta, ingin lebih baik dari dirinya, maka hal yang sama, wahai orang tua. Semoga Allah berikan kita hidayah, seluruh orang tua yang mendengarkan tausiah ini, baik sekarang atau kapanpun. Kalau anak memilih jalan yang dia yakin itu adalah sebuah kebenaran dan dia memiliki argumentasi yang jelas untuk itu, jangan halang-halangi karena hanya dengan alasan dia berbeda denganmu. Karena kalau engkau lakukan itu, maka engkau telah dijadikan senjata oleh syaitan untuk menghalangi anakmu menerima kebenaran. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Fama balul qurunil ula?" Apa nasib generasi-generasi sebelum kita? Kalau kamu yang benar wahai Musa, generasi sebelum kita ini apa nasibnya? Kembali Fir'aun berargumentasi dengan agama nenek moyang. Di dalam Al-Quran ketika orang yang menolak dakwah para nabi dan rasul mengatakan kepada para nabi dan para rasul, "Awa aba'unal awwalun?" Bagaimana dengan ayah-ayah kita yang terdahulu? Kembali mereka berargumentasi tidak mau menerima kebenaran karena berbeda dengan agama orang-orang tetua-tetua dahulu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, cukup bagi kami meniru apa yang sudah biasa kami dapatkan dari orang tua-orang tua kami. Ini jawaban Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada seluruh orang tua, kita ingatkan bahwa kalau anakmu mengikuti kebenaran yang dia yakini sebagai kebenaran dan dia memiliki argumentasi daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dan tidak terlihat dia merakit bom dan tidak terlihat dia memusuhi aparat pemerintah dan ingin membunuh tentara dan polisi, biarkan. Boleh jadi kebenaran yang sampai kepadanya melebihi kebenaran yang sampai kepada Anda. Apatah lagi ketika anak-anak Anda pandai mendatangkan argumentasi dari Al-Quran dan hadis dan Anda tidak pandai mendatangkannya. Apatah lagi kalau anak Anda ketika berbicara sesuatu, ini dalilnya dari Al-Quran, berbicara sesuatu ini dalilnya daripada hadis, sementara tak satu dalil pun yang Anda hafal. Apakah mungkin anak Anda harus ikut Anda padahal dia lebih piawai beragama dibanding Anda? Mari berpikir jernih. Bukankah Anda ingin anak Anda lebih hebat dari diri Anda sendiri? Bukankah Anda bahagia kalau Anda lebih maju daripada Anda? Maka jangan jadikan diri Anda sebagai batu penghalang kebenaran yang diyakini oleh anak. Terlihat anak Anda sekarang mulai bercadar, kemudian Anda ajak dia diskusi, dia datangkan argumentasi yang jelas, perintah bercadar dari hadis-hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah Anda dengar. Berarti dia membawakan kebenaran. Jangan katakan kepada anak yang bercadar, copot cadarmu, ibu malu. Apa kata orang nanti di sekitar sini? Apakah kata orang lebih Anda dahulukan dibanding hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawakan oleh anak Anda? Ketika anak Anda mulai memelihara jenggot dan memanjangkan jenggotnya, apatah lagi dia termasuk orang-orang yang subur jenggotnya, dan dia mendatangkan argumentasi daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah bahwa para nabi dan para rasul berjenggot dan Rasulullah berjenggot, Abu Bakar berjenggot, dan perintah Nabi untuk pelihara jenggot, Jangan katakan cukur jenggotmu, ibu malu. Bagaimana mungkin seorang malu melihat anaknya berpegang teguh dengan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan jadikan dirimu senjata untuk iblis dan bala tentaranya. Bahagialah Anda memiliki anak yang lebih mengerti Al-Quran dan Hadis dibanding Anda sendiri. Kepada anak, pandailah bermuamalah dengan orang tua. Terkadang yang dikhawatirkan orang tua adalah kesesatan yang ada pada Anda, bukan agama Anda. Tapi orang tua lebih khawatir Anda ikut aliran sesat. Maka buktikan kepada orang tua dengan akhlak Anda bahwa saya tidak ikut aliran sesat. Gencarnya media massa, mulai dari majalah, TV, koran, masuk ke dalam pola pikir orang tua zaman sekarang bahwa kalau sudah berjenggot, celana cingkrang, bercadar, teroris. Padahal hampir setiap yang ngebom tidak ada yang berjenggot. Hampir setiap yang mengebom tidak ada yang berjenggot. Coba buktikan. Kalau antum memiliki file tentang yang sedang meledakkan bom, itu dia meledakkan bom dalam keadaan tidak berjenggot. Karena memang sengaja dipilih orang yang tidak berjenggot untuk meledakkan bom, atau kalau tahu pun dia berjenggot, itu dipotong jenggotnya sebelum dia menjadi pengantin. Imam Samudra ketika tertangkap dalam keadaan tidak berjenggot. Maka orang yang tidak berjenggot lebih ideal menjadi pengantin. Pengantin yang akan meledakkan bom dibanding orang yang tidak berjenggot. Malah orang yang berjenggot lebih aman. Andai manusia mau jujur mengungkap fakta dan realita. Terlepas dari semua itu, Anda wahai anak, yang dikhawatirkan orang tua Anda adalah apa yang sudah masuk ke dalam pola pikirnya. Saya takut anak saya ekstrim. Saya takut anak saya menjadi teroris. Saya takut anak saya menjadi orang yang mengkafir-kafirkan. Saya takut anak saya menjadi orang yang memusuhi pemerintah, berperang dengan aparat keamanan Indonesia, seperti yang banyak dimasukkan ke dalam pola pikir orang tua kita oleh media-media yang mayoritas dikuasai oleh orang kafir. Tugas Anda wahai anak, buktikan saya tidak seperti yang disangkakan. Dengan cara apa? Dengan akhlakul karimah. Tunjukkan Anda lebih berbakti sekarang setelah mengaji dibanding sebelum mengaji. Tunjukkan bahwa Anda lebih dermawan sekarang setelah ngaji daripada sebelum ngaji. Tunjukkan akhlak Anda lebih mulia sekarang setelah ngaji daripada sebelum ngaji. Tunjukkan bahwa Anda lebih bersabar dan sabar sekarang setelah ngaji daripada sebelum ngaji. Tunjukkan bahwa Anda lebih penyayang kepada orang tua Anda sekarang setelah kenal kajian dibanding sebelum kenal kajian. Dengan itu Anda bisa menjawab kekhawatiran orang tua Anda. Namun kalau yang terjadi adalah sebaliknya, sebelum pengajian Anda anak yang terkenal sabar, setelah pengaji, setelah hadir pengajian dan jenggot mulai tumbuh, Anda suka marah-marah di rumah, maka indikasi Anda sesat itu semakin dekat dengan orang tua Anda. Dulu anak saya tidak begini, ini semenjak ke An-Naba begini perangainya. Padahal tak pernah Ustaz di An-Naba ngajak anak marah-marah ke orang tua. Tak ada. Setiap anak mengatakan marah ke orang tuanya, dimarahi oleh Ustaz. Betul? Dulu Anda adalah orang yang biasa-biasa saja, akrab dengan sanak saudara, akrab dengan kakak dan adik. Semenjak hadir kajian, Anda sudah tidak peduli dengan mereka. Anda selalu bertengkar dengan mereka. Anda selalu angkat suara di hadapan kakak Anda, ada kakak Anda, adik Anda, orang tua Anda mulai risau. Perubahan akhlak anak saya ke arah negatif. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda semakin memberikan peluang kepada syaitan untuk membuat orang tua Anda menghalangi Anda mengikuti kebenaran. Maka berakhlaklah. Berakhlaklah. Berakhlaklah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal wahyu turun diperintahkan untuk memurnikan akhlaknya, mengindahkan akhlaknya. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu bersihkan. Pendapat yang paling kuat dari baju bukan sekedar baju yang dipakai, tapi baju adalah akhlak. Akhlak yang menyelimuti manusia. Fatahhir, sucikan, kata Allah. Perindah akhlak itu. Ini adalah ayat yang kedua yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Allah sudah memerintahkan Nabi di awal-awal dakwah untuk berakhlak mulia. Maka kalau antum ingin berdakwah kepada orang tua, gunakan ayat ini. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu bersihkan. Bersihkan dari kotoran. Di antara kotoran baju adalah pemarah. Di antara kotoran baju adalah tidak sabar. Di antara kotoran baju adalah mencaci maki. Di antara kotoran baju adalah cuek dan tidak peduli kepada penderitaan saudara-saudarinya. Di antara kotoran baju adalah bakhil. Dan baju yang dimaksud adalah baju akhlak. Maka orang yang berakhlak mulia akan teringat, akan terlihat indah. Walau baju yang dipakainya compang cantik, namun akhlaknya mulia. Walau baju yang dipakainya kusut masai, namun akhlaknya mulia. Orang akan senang di dekatnya karena manusia melihat keindahan itu yang menyelimuti dirinya dari pakaian yang tak terlihat bernama akhlak. Maka muliakan akhlak Anda kepada orang tua Anda. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti kebenaran dan menjalankan kebenaran. Kalau memang anak kita lebih baik daripada kita, kita harus bahagia. Kalau memang anak kita akan lebih baik daripada kita, justru kita harus bangga. Saya memiliki seorang keluarga yang suaminya brimob. Dan anak daripada keluarga ini mulai mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak ini mempunyai bakat yang hebat dalam jenggot. Dan jenggotnya lebat. Alhamdulillah, ibunya walau tidak terlalu mengerti agama, tak mempermasalahkan. Dan ayahnya walaupun aparat keamanan, tak mempermasalahkan. Namun tetangganya mulai risih. Dan mulai mendatangi keluarga ini yang brimob ini dan mengatakan kepadanya, itu anakmu, anakmu, anakmu. Sudah mulai ini, sudah mulai itu. Subhanallah, keluarga ini yang dari brimob ini mengatakan, anak saya salah apa dengan jenggotnya? Subhanallah, sebuah jawaban dari orang yang berpikir jernih, tidak su'udzon, dan tidak termakan pola pikir yang dimasukkan oleh orang-orang yang salah dalam pikiran manusia melalui media-media yang diciptakan mereka. Anak saya salah apa dengan jenggotnya? Sebuah pertanyaan hebat yang harus dijawab oleh orang-orang yang merisihkan orang lain karena jenggot. Apakah anak saya mengambil harta kalian? Apakah anak saya membunuh kalian? Apakah anak saya merampok kalian sehingga kalian risih dengan anak saya yang berjenggot? Ini orang tua yang hebat. Kemudian dia katakan kepada kawan-kawannya, saya tidak berjenggot karena peraturan Brimob. Kalau saya pensiun nanti kalian bisa lihat. Alhamdulillah sudah pensiun dan sekarang jenggotnya pun mengikuti jenggot anaknya. Ini orang hebat. Ini orang berpikir jernih. Tapi si anak harus menunjukkan agar orang tuanya yakin bahwa agama yang dia ikuti bukanlah agama yang batil. Dan dia harus buktikan kepada orang tuanya, kekhawatiran orang tuanya terhadap dirinya hanya sebatas kekhawatiran yang tidak terbukti. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.